alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saja berada, yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, di Jumat sore ini, kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini dalam kajian pekanan yang alhamdulillah di masjid ini, di kajian sore ini kita sedang membahas kitab Sahih Bukhari, yaitu dari bagian akhir kitab Sahih Bukhari. Ada dua pembahasan besar yang kita akan bahas, yaitu kitab Al-Iktisam bil Kitabi wa Sunnah wa Kitab At-Tauhid. Jadi bahasan pertama tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahasan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah Tauhid, yaitu masalah iman, hal-hal yang wajib kita imani. Itu yang kita akan bahas. Pada pertemuan yang pertama kita telah bahas tentang definisi i'tisam, kemudian juga apa yang dimaksud dengan Alkitab dan apa yang dimaksud dengan sunnah telah kita jelaskan untuk mengingat. Untuk seluruh para penuntut ilmu, kita ingat i'tisam terbagi kepada berapa? Ada dua ya, yaitu i'tisamu billah, i'tisamu bihablillah, yaitu berpegang teguh kepada Allah. I'tisam billah bimakna al-iltija wa tawakkulu wal i'timadu alaih, yang artinya bergantung, menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah al-iktisamu bihablillah, yaitu berpegang teguh kepada tali Allah. Yang dimaksud dengan hablullah adalah Islam, Quran, Sunnah, dan manhaj salaful ummah. Kemudian yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita telah jelaskan bahwa bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan poin-poin penting. Yang pertama, kemarin telah jelaskan bahwa tujuan judul ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan inilah manhaj, cara beragamanya ahli sunnah. Jadi bahwa ahli sunnah itu dalam beragama landasannya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan dalam bab ini juga menjelaskan tentang manhaj, metode yang menyimpang dari ahlu bid'ah, seperti metodenya orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Kalam, metodenya orang-orang Qadariyah, metodenya orang-orang Syiah, metodenya orang-orang Khawarij, metodenya orang-orang Murji'ah, metodenya orang-orang Jahmiyah, dari sekte-sekte yang menyimpang dari jalan yang hak, maka kita akan mengenalnya nanti. Ya, bagaimana cara beragama mereka dan bagaimana cara beragamanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana cara beragamanya ahli sunnah wal jamaah dan bagaimana cara beragamanya yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pada kesempatan sore hari ini kita akan membacakan sejumlah hadis yang dibawakan oleh mu'alif pada bagian pertama ini, yang akan menjelaskan usul al-itisami bil kitabi wa sunnah. Jadi pokok-pokok berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Dalam arti lain, seperti apakah seseorang itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, nanti akan dijabarkan dari hadis-hadis ini dan kita jelaskan. Bismillah. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, namanya adalah Muhammad ibnu Ismail, kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah al-Bukhari. Qala hadatsana al-Humaidi Abdullah bin Jubair. Qala hadatsana Sufyan, yaitu Sufyan ibnu Uyainah, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ada Sufyan. Sufyan itu ada dua, Pak. Ada Sufyanani, ada dua ulama besar namanya Sufyan, yaitu Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Ini muhaddis dan sebagai tokoh ahli sunnah. Sufyanani, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Qala an Mis'ar, itu Mis'ar ibn Kidam. Jadi Mis'ar ibn Kidam dengan dikasrohkan tabnya, Mis'ar ibn Kidam. Wa ghairihi, dan menurut para ulama yang dimaksud di sini Sufyan ats-Tsauri. An Qais ibn Muslim al-Jadali al-Kufi Abu Amr. Qais ibn Muslim al-Jadali al-Kufi dari Kufah. Ya, beliau dikunyahi dengan Abu Amr. An Tariq ibn Shihab. An Tariq ibn Shihab al-Ahmasi. Beliau termasuk dihitung sebagai sahabat oleh sebagian para ulama karena beliau sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak diriwayatkan bahwasanya beliau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun minal yahudi li Umar, ya amirul mu'minin, law anna alaina nazalat hadhil ayatu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina la takhadna dhalika al yauma ida. Faqala Umaru inni la a'lamu ayya yawmin nazalat hadhil ayah. Nazalat yawma arafata fi yawmi jum'atin. Sami'a Sufyan mis'aran wa mis'aran qaisan wa qais tariqan. Hadis yang pertama yaitu dari jalannya Al-Humaidi melalui Sufyan ibnu Uyainah dari Mis'ar, dan demikian juga dari Sufyan ats-Tsauri, dari Qais ibnu Muslim, dari Tariq ibnu Shihab. Dia berkata bahwasanya seseorang telah datang kepada seorang dari Yahudi, ini seorang yang beragama Yahudi, telah datang kepada Umar, yaitu Umar ibnu Khattab Amirul Mukminin, al Khalifatu Asania. Beliau sebagai khalifah yang kedua. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, law anna alaina nazalat hadil ayah, kalaulah ayat ini diturunkan kepada kami, itu surah Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, itu surah Al-Ma'idah ayat 3, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka kami," kata orang Yahudi itu, "akan menjadikan hari tersebut hari raya." Lalu Umar berkata, itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inni la'alamu, sungguh aku benar-benar tahu, ayat yaumin nazalat hadil ayah, di hari apa ayat ini diturunkan. Nazalat yauma arafata, ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW wukuf di Arafah. Fi yaumi jum'ah, di hari Jum'at. Yani fi hajatil wada, di haji wada." Nah, ini hadis yang pertama. Kita bacakan dulu hadis yang kedua. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibn Bukair. Qala haddatsana Lais, yaitu Lais ibn Sa'id. Lais ibn Sa'id. Dan di tabaqahnya ataupun pada derajat orang ini, sok rawi ini, ada Lais ibn Abi Sulaim, tapi dhaif. Jadi Laisan, ada dua nama Lais, tapi bapaknya beda. Ada Lais ibn Sa'id, ini rawinya Bukhari dan sahih. Yang kedua ada Lais, yaitu Lais ibn Abi Sulaim. Imam Bukhari tidak meriwayatkan lewat rawi ini karena dhaif. Ya. Qala an Uqail an Ibn Shihab. An Ibn Shihab. Ya, sudah sering dijelaskan, Ibn Shihab adalah Muhammad Ibn Muslim atau dikenal juga dengan Zuhri. Jadi kalau kita lihat dalam rawi hadis dalam Sahih Bukhari, rawi ini disebutkan dengan tiga penyebutan. Kadang-kadang disebutkan nama aslinya Muhammad Ibn Muslim. Kadang-kadang disebutkan nisbahnya Zuhri. Kadang-kadang disebutkan yang lainnya, yaitu apa? Ibn Shihab, kunyah lain, ya, Ibn Shihab. Itu orangnya gitu. Dalam arti orangnya Muhammad Ibn Muslim, Zuhri, ya Muhammad Ibn, ya apa? Di sini adalah Ibn Shihab. Ibn Shihab, ya Zuhri, ya Muhammad Ibn Muslim. Jadi kalau nanti disebutkan terkadang namanya Muhammad Ibn Muslim, terkadang dinamakan Zuhri, terkadang dinamakan Ibn Shihab. Qala akhbaroni Anas Ibn Malikin. Aku mendengar Anas Ibn Malik, semoga Allah meridai kepadanya. Ya, Anas bin Malik ini khadimur Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang menjadi pembantu Nabi. Lazaman Nabi SAW asra sanawat. Beliau berbakti kepada Nabi SAW tidak kurang dari 10 tahun. Jadi menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, berkhidmat, ya, membantu kebutuhan rumah Nabi SAW dan segalanya. Kadang beliau safar bersamanya, artinya safar bersama Nabi SAW, menyediakan, termasuk menyediakan apa yang dinamakan sutroh ketika akan sholat ketika safar. Beliau adalah orang yang sangat berbakti. Dan kita mengenal, tentunya di sini harus dikenalkan bahwa beliau adalah orang yang didoakan oleh Nabi SAW dengan tiga doa. Ya, bikasrati amwal wa tulil umri wa kasratil aulad. Beliau didoakan dengan panjang umur, banyak anak, dan banyak harta. Umurnya lebih 100 tahun. Jadi umur beliau lebih dari 100 tahun. Termasuk sahabat yang paling akhir wafatnya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga termasuk orang yang paling banyak anaknya. Anaknya sekitar 125 anak. Jadi beliau memiliki 125 anak. Ya, entah dari berapa istri, ya mungkin ada yang cerai, mati, kemudian menikah lagi. Kemudian yang ketiga, dengan banyak harta. Jadi dengan banyak harta, sehingga dikisahkan ya kambing-kambingnya itu beranak bukan setahun sekali, dan kurmanya tidak semusim ya berbuahnya. Jadi sangat sering. Ini barokah doa Nabi sallallahu qala annahu sami'a Umarul Ghadhina bai'al muslimuna Abu Bakrin, bahwa beliau mendengar Umar sehari setelah dibaiatnya Abu Bakar, setelah kaum muslimin membaiat Abu Bakar. Wastawa ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau naik ke mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di Madinah. Tashahada qabla Abi Bakrin, artinya beliau artinya berkhutbah sebelum Abu Bakar Siddiq. Faqala amma ba'du, lalu beliau mengatakan amma ba'du. Ini amma ba'du perpindahan dari satu pembicaraan pada pembicaraan. Qala fahtarallahu li rasulihi alladhi indahu alladhi indakum. Allah telah memilih bagi rasulnya apa yang ada di sisinya. Jadi Allah telah memilihkan kepada Rasul untuk memilih apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi kalian. Jadi di atas apa yang ada di sisi kalian, dalam arti Nabi SAW memilih akhirat daripada memilih dunia. Jadi memilih akhirat daripada memilih dunia. Nabi SAW memilih wahyu. Wa hadzal kitabu alladhi hadallahu bihi rasulakum, dan ini Quran, kitab yang dengannya Allah menunjukkan rasulnya. Jadi Allah taala telah menunjukkan rasulnya dengan Quran. Fakhudhu bihi tahtadu, maka hendaklah kalian komitmen berpegang teguh dengan Quran ini, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa innama hadallahu bihi rasulahu, hanyalah Allah taala menunjukkan dengan Quran itu rasulnya. Jadi di sini jemaah yang dirahmati Allah taala, ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di atas mimbar setelah Abu Bakar di baiat. Hadis yang ketiga. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musa ibnu Ismail, kunyahnya adalah Abu Salamah At-Tubudaki. Jadi Abu Salamah At-Tubudaki. Qala Hasanah Wuhaib an Khalid an Ikrimah an Ibi Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala dhammani ilaihi Nabi SAW, Rasulullah SAW mendekapku. Wa qala Allah alimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya Alkitab, yaitu Quran. Ini doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas. Jadi ini doa Nabi SAW untuk Abdullah ibnu Abbas. Ya. Hadis yang keempat, karena pendek-pendek nanti kita jelaskan satu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abdullah ibnu Sabbah, hadatsana Mu'tamir, qala sami'tu Aufan anna Aba Minhal hadatsahu annahu sami'a Babarzata qala innallaha yubnikum aw na'ashakum bil Islam wa bi Muhammad, sesungguhnya Allah taala telah mencukupkan bagi kalian, artinya telah menjadikan kalian kaya dan cukup, dan telah mengangkat derajat kalian dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini adalah dalam bentuk istimnan. Istimnan itu menyebutkan nikmat. Ya. Qala Abu Abdullah waqa'a huna yugnikum in ma huwa na'ashakum yundaru fi asli kitabil i'tisam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah terakhir, hadis terakhir. Qala hadatsani Ismail. Qala hadatsani Malik an Abdullah ibn Dinar. An Abdullah ibn Umar kataba ilayya ila Abdul Malik ibn Marwan yubayyi'uhu wa ukiru laka bisami wa ta'ah ala sunnatillah wa sunnati rasulihi fi mastata'tu. Di sini dikatakan bahwa Abdullah bin Umar menulis kepada bahwa Abdullah bin Umar menulis satu surat ke Abdul Malik ibni Marwan. Beliau membaiatnya. Artinya beliau membaiat Abdul Malik ibnu Marwan. Ukirulaka, aku tetapkan kepada kamu bisami wa ta'an, untuk mendengar dan ta'at kepada sunnah Allah dan sunnah Rasulnya dalam apa yang aku mampu. Jadi ini adalah berbaiat. Jadi ini adalah berbaiat. Imam Bukhari dalam bab yang pertama atau dalam mukadimah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, beliau menyebutkan 5 hadis. Jadi beliau menyebutkan 5 hadis. Jadi beliau menyebutkan sekitar 5 hadis. Ya. Dalam 5 hadis ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan hakikat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam antara begini, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para bapak, dan para penuntut ilmu. Pertanyaannya sederhana. Ketika kita berkata berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, maka ada pertanyaan yang kedua, seperti apakah gitu konsekuensi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Atau dalam pertanyaan lain, apa ciri bahwa seseorang itu dikatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Apa buktinya? Seperti apakah? Dan bagaimanakah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Maka dalam sejumlah hadis ini, ya, itu dijelaskan. Ini yang dimaksud berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan jelaskan satu persatu dari hadis. Jadi satu persatu dari hadis. Nah, untuk menjawab yang pertama, seperti apakah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Nah, maka jawabannya, poin-poinnya sebagai berikut. Jadi poin-poinnya sebagai berikut. Pertama, dan ini landasan pertama, landasan utama. Poin pertama, bahwa seseorang dikatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ketika ia mengimani bahwa Quran dan Sunnah adalah wahyu Allah, syariatullah, al-haq. Yang pertama, artinya apa? Kita meyakini bahwa Quran dan Sunnah itu merupakan wahyu Allah yang hak. Wahyu yang turun dari Allah. Syariat yang turun dari Allah. Jadi kita meyakini bahwa Quran ini hak, sunnah ini hak dari Allah. Munazzalun minallah. Dia adalah turun dari Allah. Ya. Sekedar untuk kita memahami beberapa ayat ya. Pertama saya ingatkan ayat yang populer. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Surah apa? Al-Baqarah ayat 185 ya. Ayat 185. Syahrul Ramadan. Ayat yang kedua. Sekedar yang paling sering dihafal, surah Al-Kahfi yang dibaca setiap Jumat bagi yang suka sunnah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ya. Surah ketiga, ayat populer juga dibaca ya. Apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Surah apa? Surah Al-Qadar. Ayat keempat. Surah Al-Imran. Alif Lam Mim. Apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ya, ayat ke-7 ya itu. Ayat ke-7-nya. Setelah Alif Lam Mim terus. Jadi dalam beberapa ayat ini kita mengimani bahwa Quran ini datang dari Allah, wahyu dari Allah, hak. Karena ini landasan pertama. Ketika orang akan komitmen kepada Quran, maka keimanan yang pertama kita meyakini bahwa Quran itu adalah wahyu Allah. Munazzalun minallah. Biwasisati Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib kita imani. Ayat-ayatnya jelas ya dalam Quran. Dan pada surah Al-Maidah ayat 3 yaitu dalil yang dibawakan oleh muallif, lihat di sini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam adina. Jadi redaksi ayat ini ketika Allah menisbatkan kepada dirinya semuanya. Al-yauma akmaltu, aku sempurnakan. Atmamtu, aku sempurnakan nikmat. Raditu, ridho. Yang menunjukkan bahwa syariat ini datang dari Allah. Munazzalun minallah. Sehingga dalam diri kita tidak ada keraguan. Ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, otomatis kita meyakini bahwa sunnah adalah dari Allah. Artinya wahyu sunnah itu. Dalilnya apa? Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dan ayat-ayat yang lainnya sederhana. Yang kedua, dan ini akan ada penjabaran nanti ya. Poin pertama. Poin yang kedua. Ya. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah meyakini bahwa keduanya, Qur'an dan hadis, dijaga Allah. Jadi orang mukmin akan komitmen kepada Qur'an dan Sunnah harus dibarengi poin kedua setelah mengimani poin pertama. Yaitu kita meyakini Quran dan Sunnah ini dijaga oleh Allah. Dijaga apanya? Keasliannya. Quran ini otentik, Quran ini asli, tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan. Yani tidak ada tahrif. Tidak ada ziyadah wala nuqsan. Min ghairi tahrifin wala nuqsanin wala ziyadah. Quran ini asli, datang dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad SAW, kepada Nabi kita, dan Allah menjaganya keaslian keduanya, sehingga kita tidak ada keraguan sedikit pun untuk berpegang teguh dengan keduanya. Ya. Dan yang menunjukkan Quran dan hadis ini dijaga, ya, beberapa ayat. Saya akan bawakan 5 ayat yang menunjukkan Quran dijaga. Tapi mungkin yang paling hafal hanya satu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ayat yang paling populer dan ayat yang paling kita paham bahwa syariat Islam, Quran dan sunnah ini dijaga, ada ayat apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ayat populer. Tapi saya akan bawakan ayat-ayat yang menunjukkan Quran ini dijaga. Yang mana ayatnya? Semua ayat yang mengatakan Quran sebagai hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lilati hiya aqwam. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Pokoknya cari ayat dalam Quran yang di situ Allah mengatakan Quran sebagai petunjuk yang menunjukkan orang kepada surga, menunjukkan orang kepada kebahagiaan. Cari ayatnya di awal surah umpamanya apa Rum, di awal surah umpamanya apa Yasin dan yang lainnya. Lihat semuanya ayat-ayat situ. Surah Luqman dan yang lainnya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah menjaga Quran? Karena tidak mungkin Allah mengatakan Quran sebagai petunjuk lalu ujung-ujung nanti akan ada yang kurang, gitu kan? Enggak mungkin. Paham enggak? Ini harus betul-betul paham ya. Ketika Allah mengatakan Quran sebagai petunjuk, peganglah, komitmenlah, kamu akan selamat, gitu kan? Jadi kamu akan selamat kalau engkau memegang teguh dengan perkataan Umar tadi. Maka tidak mungkin ketika Allah mengatakan Quran sebagai tunjuk, siapa yang komitmen kepadanya, lalu nanti akan ada perubahan. Ya, kalau begitu orang enggak bisa komitmen kepada Quran dan tidak akan dapat apa? Petunjuk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalil yang mengatakan bahwa Nabi sebagai Rasul terakhir. Apa ayatnya? Wa khatimun nabiyyin. Maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ketika Allah menjamin dan menjelaskan bahwa Rasul kita sebagai Rasul terakhir, sebagai Nabi terakhir. Tidak ada lagi kenabian setelahnya. Ketika Nabi kita adalah sebagai Nabi terakhir. Dan manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah sesat. Karena kalau Allah membiarkan manusia sesat dengan tanpa bimbingan, maka zalim Allah kepada hambanya. Bagaimana Allah Ta'ala menyediakan neraka, Allah Ta'ala tidak memperingatkan hambanya. Nah, disinilah ketika kita mengimani Rasul kita sebagai Rasul terakhir, maka sudah barang tentu syariat beliau dijaga. Jadi syariat beliau apa? Dijaga, tidak akan ada tahrif. Kalaupun ada, akan ada yang mengungkapnya. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, maaf. Dalil yang keempat adalah dalil yang mengatakan bahwa syariat Muhammad ini yang dinamakan syumuliyah kamaliyah. yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, yaitu ketika Allah mensifati syariat Nabi Muhammad SAW, Quran dan hadis ini syariat yang sempurna universal. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami, kata Allah, mengutusmu kecuali untuk rahmat sealam semesta. Maka syariat Nabi Muhammad SAW itu abadi sampai akhir zaman. Jadi dijaga oleh Allah Ta'ala abadi sampai akhir zaman. Ya. Ini satu konsekuensi bahwa agama ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi ini poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Yang ketiga, saya akan sebutkan dengan apa-apa yang ada dalam isyarat hadis tadi. Jadi apa yang ada dalam isyarat hadis tadi. Yang ketiga, bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah dengan cara kita menjadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk. Jadi dengan cara kita menjadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup, yaitu pedoman hidup, landasan hidup, menjadi barometer dalam setiap masalah hidup. Maka Umar Ibn Khattab mengatakan, fakhuduhu tahtadu. Kata beliau, ambillah, ya, maka kalian akan mendapat petunjuk. Nanti kita akan jelaskan perinciannya. Jadi akan jelaskan perinciannya. Ya. Yang keberapa? Kelima, keempat. Keempat. Yaitu dengan cara mempelajarinya. Jadi dengan cara mempelajarinya. Mesti orang yang komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mempelajarinya. Dan belajar Quran dan Sunnah ada dua tingkatan besar. Jadi belajar Quran dan Sunnah ada dua tingkatan besar. Yang pertama, yang paling bawah, yaitu awamul muslimin, orang-orang awam dari kaum muslimin. Maka orang-orang awam dari kaum muslimin adalah bertanya kepada ulama tentang agama. Fas'alu al-hadzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, belajar agama. Seperti apa? Ya belajar gimana wudu, gimana sholat, gimana puasa, gimana menunaikan zakat, gimana baca Quran, terus itu ya. Sederhana. Belajar apa yang butuh buat kita dalam hidup beragama. Yang kedua adalah yang dinamakan khawasul muslimin, orang-orang khusus dari orang mukmin. Siapa? Ulama dan tolebul ilminya. Para ulama dan tolebul ilminya. Maka berarti belajar Al-Quran dan Sunnah mencakup belajar semua disiplin ilmu. Ya. Seperti udah jelaskan, mulai ilmu bahasa Arab. Jadi belajar tentang metodologi bahasa Arab. Ya, kita tahu ya, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dan semua disiplin bahasa. Ya. Yang kedua, ilmu ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan ilmu Quran, mencakup orang khusus ilmu membacanya, kiro'ah sab'ah gitu, yang belajar sanad-sanad, kiro'ah, kiro'ah sim, kiro'ah waras, kiro'ah yang lainnya, ya. Sampai 10 kiroah dipelajari oleh orang-orang khusus gitu ya. Kalau kita mah yang penting mah benar tajwidnya ya, minimalnya kiroahnya ya, kiroah hafaz gitu ya, semuanya gitu, minimalnya gitu ya. Walaupun kita tidak sampai punya sanad kiroahnya gitu ya, yang penting tajwidnya benar gitu. Ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini ya ulumul Quran, asbabun nuzul Quran, ilmu yang berkaitan dengan ya rawi-rawi, riwayat-riwayat tentang tafsir. Riwayat Abdullah bin Abbas, riwayat Abdullah bin Umar, riwayat semua sahabat. Ya, ada tafsir Ibnu Katsir dan yang lain. Metode ulumul Quran, nasah mansu dan sebagainya gitu. Jadi ini rumpun yang kedua. Rumpun yang ketiga adalah ulumul hadis. Ulumul hadis mencakup dua poin yang sangat penting. Pertama adalah ulumu riwayat, ilmu tentang periwayatan. Ya, ilmu periwayatan ini mengenal tentang rawi-rawi hadis, ilmu jarah wa ta'dil. Ya, si pulan namanya ini, muridnya sekian, sanad semuanya ya. Rawi-rawi hadis itu mengenal. Kemudian apa? Ilmu mustalah hadis. Masih dalam ilmu ini, yaitu definisi sahih apa, syarat-syarat sahih, syarat-syarat dhaif, syarat-syarat hadis hasan, ya. Bagaimana cara menggabungkan hadis-hadis sahih menjadi sahih, menjadi hasan gitu. Cara mengumpulkan hadis, cara mengumpulkan riwayat. Ini dipelajari oleh para ulama khusus ya. Ahli hadis. Ya. Semuanya belajar. Ya. Kemudian apa? Ada rumpun yang ketiga, keempat yang dinamakan dengan ilmu-ilmu pendukung yang lainnya. Seperti apa? Ilmu usul fikih. Qawaid fikhiyah. Dan termasuk kita mempelajari tentang fikih ulama yang matang. Aqwal Abu Bakar mana, aqwal Umar mana, aqwal Utsman mana, aqwal Ali mana, qawl Imam Syafi'i seperti apa, qawl Imam Malik dan ulama-ulama. Nah, ini orang yang khusus ya. Mereka para mujahid yang mereka itu meneliti dengan seksama semua permasalahan, dan mereka adalah orang yang paling dikatakan komitmen kepada Quran dan Sunnah. Jadi ini khawasul muslimin, orang khusus dari umat Islam ini, yang mungkin duduknya, waktu-waktunya tidak dipakai untuk perkara-perkara yang lain. Ya, mungkin dalam surah Al-Baqarah ya, lil fuqara'i alladzina ukhsiru fil ardi, yaitu orang-orang fakir yang mereka terbelenggu di muka bumi. Mereka tidak bisa dagang, mereka tidak bisa bertani, mereka tidak bisa jualan. Minat ta'afuf, mereka juga tidak pernah meminta. Kenapa? Karena punya rasa malu. Tapi mereka berhak untuk mendapatkan sedekah. Mereka berhak untuk mendapatkan apa sedekah, karena ini yang dinamakan orang khusus, artinya di sini tafarruq ya. Ya, bahkan mungkin kadang dapat makan, kadang tidak, dan seterusnya. Ya, seperti kisah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Imam Bukhari dan seterusnya. Nah, jadi komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah itu tentunya tidak sederhana ya. Nah, itu baru disebutkan empat ya. Dari hadis yang tadi, jadi dari 5 hadis diambil 4 kesimpulan. Jadi diambil 4 kesimpulan. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis pertama. Ya, supaya paham, kita masuk hadis pertama. Hadis pertama ini mengkisahkan seseorang dari orang Yahudi. Dan tidak disebutkan namanya ya. Ya, siapa namanya. Kemudian wallah alam dari Yahudi mana ya. Kan dulu di Madinah Yahudi itu ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Ada 3 kabilah. Kisahnya, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dia bertanya, berkata kepada Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin. Nanti sejarah keduanya akan saya jelaskan ketika masalah baiat dengan Abu Bakar. Ada orang bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, seolah-olah berkata, kalaulah ayat ini turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum sebagai hari raya buat kami. Alhamdulillah. Jadi kata mereka atau kata dia, aku akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Lalu Umar berkata, sungguh aku benar-benar tahu kapan ayat ini turun, yaitu di Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Haji di bulan berapa? Ya, haji di bulan berapa? Di bulan 12 lah. Masa enggak tahu. Bulan 12 Hijriah. Ya, 11 apa? 10, 11, 12 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Setelahnya apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Supaya paham nanti karena ada kisahnya ini dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya paham. Paham ya? Jadi tahun ke-11 Hijrah di bulan apa? Zulhijjah. Zulhijjah tahun apa? Bulan keberapa? Ke-12 dalam Islam. Kemudian setelahnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ya. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh aku tahu kapan turunnya. Sepakati dulu di Haji Wada. Haji Wada kapan? Bulan ke-10. Ya. Hijriah yaitu bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Arafah. Apa 9 Dzulhijjah. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Yaumu Arafah dinamakan dengan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Fi Arafata, di Arafah. Jadi di Arafah. Hari apa? Hari Jumat. Bulan Dzulhijjah. Tempatnya di mana? Di Arafah. Jadi Umar bin Khattab mengatakan tahu. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu awal turunnya Quran dan akhir turun apa? Quran. Awal turunnya Quran surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa ayat? 5 ayat pertama. Nah, ini yang kita tahu dari kecil ya. Kita tahu dari kecil bahwa ayat yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana? Di gua Hira. Di gua Hira. Ya, sering mungkin yang pernah umroh tahu ya gua Hira. Nah, itu awal turun. Dan itu awal apa? Kenabian. Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Kemudian ayat yang Al-Maidah, ya. Surah Al-Maidah ayat 3 ini turun kapan? Ketika Nabi SAW di Arafah. Di hari Jumat. Pada haji Wada. Tahun keberapa? 10 Hijriah. Turunlah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, pahami oleh kita semua di sini tentang surah Al-Maidah ayat 3 ini. Maka kata para ulama, berkumpul banyak kebaikan. Jadi banyak kebaikan. Kenapa dikatakan berkumpul banyak kebaikan? Perhatikan. Yang pertama, ditinjau yang menurunkan Quran. Siapa? Allah. Al-Munazzilu wallah, yang menurunkan adalah Allah. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah Allah yang menurunkan apa? Al-Kitab. Siapa? Allah. Yang kedua, syarafu al-munajjan. Ataupun dikatakan syarafu an-nazil. Yaitu keutamaan yang turun. Apa yang turunnya? Quran. Jadi yang menurunkannya, zat yang paling mulia siapa? Allah. Yang kedua, kemuliaan yang turunnya. Artinya kemuliaan yang diturunkan apa? Al-Quran. Yaitu apa? Kalamullah. Ya, kalamullah. Lihat dalam surah At-Taubah. Ya. Wa in ahadu minal musyrikina stajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Ya, artinya Quran adalah kalamullah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan yang diturunkan kepadanya Quran. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan yang diturunkan kepadanya Quran. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah. Itu keberapa? Yang menurunkan, yang diturunkan, yang menerimanya. Tiga. Keempat, syaraful yaum, yaitu keutamaan harinya, yaitu yaumul jum'ah. Di hari apa? Jum'at. Kemudian yang kelima, syaraful makan, yaitu kemuliaan tempatnya. Itu apa? Arafah. Jadi syaraful makan, yaitu kemuliaan tempat, yaitu apa? Arafah. Itu apa? Arafah. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, hadis ini dan cerita dalam hadis ini ataupun akhir dari turun ayat Al-Quran itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu Nabi Hasalam setelah turun ayat ini hidup hanya beberapa bulan. Jadi hidup hanya beberapa bulan, diperkirakan 4 bulan. Yaitu bahwa turun tanggal berapa tadi? Hah? Pada hari berapa? 9 Zulhijjah. Nah, maka sebagian ahli sirah bahwa Nabi SAW meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijrah. Ya. Tanggal berapa? Ya, dikatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Jadi tanggal 10 Rabiul Awal. Ya, kalau masalah tepatnya gitu, pas-pasnya memang para ahli sirah ya tidak pernah sepakat kalau berkaitan dengan harinya gitu. Pas harinya gitu kan. Tetap ada perbedaan. Tapi diperkirakan di antaranya adalah hari ke-10 dari bulan apa? Rabiul Awal. Ya. Maka Nabi Salam dijemput sama Allah. Dipanggil oleh Malakul Maut. Ya, meninggal dunia di saat itu. Dan tidak turun setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. menurut sebagian para ulama kecuali beberapa ayat, ya, kecuali beberapa ayat. Ada yang mengatakan ayat yang turun setelah al-yakma akmatulakum dinakum adalah kesempurnaan dari hukum riba. Jadi kesempurnaan dari hukum riba itu pada ayat itu surah Al-Baqarah ayat 281. Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Jadi surah Al-Baqarah ayat berapa? 281. Ya. Ini ayat berkaitan tentang masalah kesempurnaan pengharaman riba dan ancaman bagi orang yang melakukan riba. Ayat yang kedua, di antara yang turun setelah itu, ini ikhtilaf yang berbeda-beda dan bukan poin penting semuanya, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Hijr, di mana Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turjamuna fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yudlamun. Wahum la yudlamun. Ya. Jadi kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang dinyatakan oleh para ulama ya sebagai ayat penyempurna. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, ayat yang dibawakan oleh mu'alif tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu mengisyaratkan tadi bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan terrealisasi, dan orang-orang yang mengklaimnya tidak akan diakui sebagai orang yang komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia mengimani bahwa Quran dan Sunnah ini wahyu dari Allah. Jadi Quran dan Sunnah ini adalah wahyu dari Allah. Dan meyakini bahwa Al-Quran ini adalah sempurna. Gitu. Jadi meyakini Al-Quran ini adalah sempurna. Dan meyakini Al-Quran ini adalah sesuai relevansi untuk setiap saat. Jadi untuk setiap saat. Ya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Lihat di sini ayatnya tadi. Ia menunjukkan Quran dan Sunnah datang dari Allah, dan itu adalah merupakan wahyu dari Allah, syariat yang hak dari Allah. Kata para ulama, lihatlah dengan nas yang ada dalam ayat itu. Jadi nas yang ada dalam ayat itu, di mana semuanya dinisbatkan kepada Allah. Lihat ayatnya, akmaltu atmamtu raditu. Jadi akmaltu atmamtu raditu. Ya. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, at-tashri hakun lillahi wahdah. Jadi wajib dicatat dengan keyakinan yang sepenuhnya bahwa hak pembuat syariat adalah hak Allah semata. Hakun lillah. Apa tugas para malaikat? Apa tugas para nabi? Kemudian setelahnya ulama adalah hakku tabligh. Hakul bayan, hakut tabligh. Maka hak para malaikat itu menyampaikan risalah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hak Nabi kita Muhammad sallam adalah menyampaikan risalah yang dibawa oleh malaikat kepada umatnya. Kemudian setelah itu estafetanya ulama. Apa tugas ulama? Adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah gitu agama ini. karena hak Allah syariatnya. Jadi datang dari Allah, al yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah taala, di sini kita tidak ada keraguan sedikit pun kepada agama ini. Hak dari Allah, syariat dari Allah. Ya. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Hak datang dari Allah semuanya. Nah. Wahyu yang datang kepada Nabi Hasalam, ada wahyu yang Jibril membawanya dan datang dengan alamat-alamat tertentu, seperti turun Quran, ini ada alamat begini dulu. Dan yang kedua adalah wahyu yang Allah Ta'ala campakan kepada hati Nabi kita Muhammad SAW, seperti mimpi yang hak yang sampai kepada Nabi SAW, dan apa yang Allah campakan kepada hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran hak yang datang dari Allah Ta'ala, itu adalah wahyu. Maka dikatakan tidak ada satu syariat pun yang dalam istilah kita adalah berupa rekayasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya adalah datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. In huwa ila wahyu yuha. Kemudian yang terakhir dari hadis pertama ini, ada dua poin penting dari hadis ini. Pertama, bahwa kita wajib tahu setiap agama punya hari raya. Jadi setiap agama punya hari raya. Orang Yahudi punya hari raya, orang Nasrani punya hari raya. Maka umat Islam tidak boleh mengikuti, tasyabuh, mencontoh, meniru hari raya non-Islam. Jadi hari raya non-Islam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hari raya itu bukan pendapat seseorang atau yang dianggap baik oleh seseorang. Ini catat. Hari raya bukan sesuatu yang dikira-kira ini baik. Hari raya dalam Islam bukan sesuatu yang diicip-icip, dirasa-rasa, dilihat-lihat, dipandang-pandang ini baik, sehingga itu menjadi hari raya dalam Islam. Tapi hari raya dalam Islam adalah hari raya yang ditetapkan dengan dalil, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya akan akhiri dengan dua dalil di sini. Pertama, para sahabat tidak menjadikan akhir ayat ini sebagai hari raya. Ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, tahu hari Arafah, maka mereka tidak membuat menjadikan hari raya terpisah. Seperti apa hari raya nuzulul Quran? Kan tidak ada. Ya, alhamdulillah hari ini tidak ada hari raya akhirnya Quran. Itu tanggal 9 Juli dijadikan hari raya. Kalau ada nuzulul Quran 17 apa? Ramadan. Walaupun yang benar, yang lebih kuat riwayatnya adalah tanggal 24 Ramadan ya. Turunnya ayat al-yawma apa? Wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya. Bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah, orang-orang Madinah punya dua hari raya yang mereka suka dijadikan sebagai hari raya. Maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang Ansor, sesungguhnya Allah telah menukar dua hari raya ini dengan yang lebih baik yang Allah pilih buat kalian, yaitu apa? Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, hari Idul Fitri dan Idul Adha, yang itu lebih baik buat kalian. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis ini diambil juga pelajaran yang sangat berharga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di sini. Ya, sampai di sini pelajaran kita di pelajaran yang kedua dari Sahih Bukhari dari akhir kitab, ya, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ingat ya, yang empat tadi baru hanya empat, nanti akan ada tambahan. Jadi konsekuensi komitmen kepada Al-Qur'an dan Sunnah baru disebutkan berapa tadi? Empat poin. Ya, masih ada beberapa poin ya dalam pelajaran berikutnya insyaallah. Ya, masih ada waktu sekitar 20 menit atau 15 menit, dipersilahkan kepada para thalabul ilmi atau para mustami untuk bertanya dari apa yang telah kita bahas tadi. Iya. Ya, dikatakan haji wada memang karena haji perpisahan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan ajalnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan wafatnya. Ya. Dan Umar bin Khattab, maaf, dan Abu Bakar As-Siddiq itu menangis ketika mendengar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika turun ayat ini? Menunjukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua urusan agama. Dia telah mengajarkan urusan agama, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera dijemput Allah taala. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu sangat paham dengan apa? Dengan hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan tidaklah kebaikan yang mengantarkan ke surga dan tidaklah keburukan yang mengantarkanmu ke neraka kecuali aku telah jelaskan. Berarti kalau Nabi SAW sudah menjelaskan semua agama, menunjukkan Nabi SAW akan segera meninggalkan para sahabat ridwanullahi ta'alaihim. Ya, dikatakan haji wada karena setelah itu tidak ada lagi haji gitu. Jadi dikatakan haji wada karena tidak ada lagi haji. Ya, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pergi meninggalkan kita semua, meninggalkan para sahabat di saat itu dan meninggalkan kita semua. Dan dengan kalimat fahtarallahu li rasulillah aladhi indah juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu udah apa? Udah dekat dengan waktu wafatnya. Ya, ada lagi? Ya. Ya. Hah? Semua ayat atau maksudnya gimana? Iya. Enggak, ayat ini aja. Bukan seluruh surah Al-Maidah. Jadi beda dengan bukan satu surah turun. Ya. 1 sampai 5. Itu sebelum kenabian kan? Hah? Ya 10 tahun setelah hijrah. Sebelum hijrah. Jadi sekitar 13 tahun sebelum hijrah. Oh, maksudnya masehinya. Wallahu alam ya, kalau masehinya tidak disebutkan. Tidak disebutkan masehinya. Dan memahami tanggal tidak terlalu urgen ya, kecuali ketika berkaitan dengan masalah riwayat hadis itu. Ya, memahami tanggal bukan hal yang paling apa urgen ya dalam. Makanya ahli sejarah tidak pernah sepakat kalau berkaitan dengan tanggal itu. Semacam lahirnya Rasul yang dikenalkan tanggal 12 Rabiul awal, tapi ikhtilaf, ada yang mengatakan di Ramadan Nabi Sallam lahir gitu. Jadi ahli sejarah kalau berkaitan dengan tanggal itu apa berbeda-beda. Biasanya tahunnya yang sering sepakatnya tahun gajah, disilahkan itu. Ada lagi, masih ada waktu. Ya, bertanya tidak mesti dengan judul, mungkin dari rumah udah punya pertanyaan. Ya. Bagaimana cara mendakwahkan yang masih bersalawat? Ya, kita dakwah. Kita berdakwah. Kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah yang hikmah. Ya, berdakwah. Karena ya artinya kejahilan kepada dinul Islam di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, ya terkadang sebagian kaum muslimin ya tidak paham kepada makna yang dibaca gitu ya. Tidak ngerti dan terkadang beda maksud ya. Maka oleh sebab itu hukum kepada sebuah kalimat juga akan berbeda dengan hukum kepada orang yang membacanya gitu. Jadi tetap berbeda hukumnya gitu. Maka kita bermuamalah dengan lingkungan masyarakat dan sebagainya, kita berdakwah dengan hikmah ya. Jadi berdakwah dengan hikmah dan kita tetap komitmen kepada hak gitu. Ya, jadi harus sejalan komitmen tapi juga hikmah. Ada lagi yang bertanya di sebelah kanan? Ya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Dalam ayat tadi kita akhiri, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam dina. Akhir pelajaran, relevansi kesesuaian bab dengan ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala itu sangat jelas, yaitu kepada dua poin sangat penting, yaitu siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan, baik kesempurnaan di dunia dan di akhirat, maka hanya ketika orang itu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Manusia tidak akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Ta'ala baik di dunia ataupun di akhirat ketika mereka menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesempurnaan hanyalah Quran dan Sunnah. Yang kedua, bahwa ridha Allah juga hanya didapat, hanya akan didapat, hanya akan tercapai bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang tidak komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, selamanya mereka tidak mungkin akan dapat ridha Allah. Kenapa? Karena keriduan Allah itu ditentukan dengan din ini, ditentukan dengan syariat ini. Artinya berkaitan dengan syariat ini. Allah ridho dengan Islam dan Allah tidak ridho dengan kufur. Allah ridho dengan taat, Allah tidak ridho dengan maksiat. Allah ridho dengan tauhid, Allah tidak ridho dengan syirik. Allah ridho dengan adil, Allah tidak ridho dengan zalim dan seterusnya. Allah ridho kepada orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, dan Allah tidak ridho kepada orang yang berpaling kepada keduanya. Jadi sangat sederhana sekali ya. Kalau bapak ibu udah tahu poin ini cukup, ngebelajar yang tadi pun gak apa-apa. Jadi kalau tahu ini cukup sebenarnya. Yang tadi mah udah ya, kalau susah, belum terhafalkan, udah. Kesimpulannya ini satu, cukup ya. Berarti paham Sahih Bukhari. Kalau tahu ini aja gitu. Ini kesimpulan dari semua yang kita bicarakan. Kalau tadi kita itu adalah keilmuan tambahan. Yang pokoknya ini. Ya. Sampai di sini kita akhiri dan insya Allah kita ketemu nanti di pekan depan insya Allah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.